Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 217. Kitab tercelanya Fikir dan Cinta Harta. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian, sesungguhnya engkau, jikalau engkau mendakwakan bahwa engkau mengikuti para sahabat pada mengumpulkan harta untuk menjaga diri dan untuk memberi pada jalan Allah, maka berpikirlah akan urusan engkau itu. Kasihan engkau. Adakah engkau dapati dari yang halal pada masa engkau, sebagaimana mereka mendapatinya pada masa mereka? Atau engkau mengira bahwa engkau berhati-hati pada mencari yang halal, sebagaimana mereka itu berhati-hati? Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa setengah sahabat mengatakan, sesungguhnya kami meninggalkan 70 pintu dari harta halal karena ketakutan kami akan jatuh pada suatu pintu haram. Adakah engkau loba dari diri engkau pada berhati-hati seperti itu? Tidak. Demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, aku tiada menyangka engkau seperti yang demikian. Kasihan engkau. Hendaklah engkau atas keyakinan bahwa mengumpulkan harta untuk amal kebajikan itu tipuan dari setan, supaya setan itu dapat menjatuhkan engkau dengan sebab kebajikan itu dalam usaha harta subhat yang bercampur dengan keji dan haram. Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berani di atas yang subhat, niscaya mendekatkannya untuk jatuh pada yang haram. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Hei, orang yang tertipu, apakah tidak kamu ketahui bahwa ketakutanmu dari mengerjakan yang subhat itu lebih tinggi, lebih utama dan lebih besar untuk nilainya di sisi Allah daripada usaha harta subhat dan memberikannya pada jalan Allah dan jalan kebajikan? Telah sampai riwayat kepada kami yang demikian dari setengah ahli ilmu yang mengatakan, sesungguhnya untuk engkau tinggalkan 1 dirham karena takut bahwa itu tidak halal adalah lebih baik bagi engkau daripada engkau bersedekah 1000 dinar harta subhat yang tidak engkau ketahui adakah dia itu halal bagi engkau atau tidak. Jikalau engkau mendakwakan bahwa engkau lebih takwa dan lebih warok daripada yang meragukan engkau dengan harta subhat, dan sesungguhnya engkau mengumpulkan harta dengan dakwaan engkau itu dari yang halal untuk diberikan pada jalan Allah, maka kasihan engkau jikalau ada engkau seperti yang engkau dakwakan itu telah sampai pada warok. Lalu engkau tidak mengemukakan bagi perhitungan. Maka sesungguhnya para sahabat yang pilihan, mereka itu takut meminta. Dan telah sampai riwayat kepada kami bahwa setengah sahabat itu mengatakan, tiada menyukakan aku bahwa aku berusaha setiap hari 1000 dinar dari yang halal dan aku belanjakan pada mentaati Allah dan tidak menyibukkan aku oleh usaha itu dari sholat berjamaah. Para sahabat itu lalu bertanya, karena apa maka demikian? Kiranya engkau dicurahkan rahmat oleh Allah. Sahabat itu menjawab, karena aku tidak memerlukan tempat berdiri pada hari kiamat, maka Tuhan menanyakan, hei hambaku, dari mana engkau mengusahakannya dan pada apa engkau membelanjakannya? Mereka, orang-orang yang bertakwa itu, pada permulaan kesungguhan Islam. Dan yang halal ada pada mereka. Mereka tinggalkan harta karena takut dari hisab atau perhitungan amal. Karena takut bahwa harta yang baik tidak berdiri pada tempat harta yang jahat. Dan engkau pada masa engkau itu tidak ada dengan berkesudahan aman dan halal. Engkau melompat-lompat di atas kotoran, kemudian engkau dakwakan bahwa engkau mengumpulkan harta dari yang halal. Kasihan engkau. Di manakah yang halal itu? Maka engkau mengumpulkannya. Kemudian, maka jikalau adalah yang halal itu terdapat pada engkau, apakah engkau tidak takut bahwa hati engkau akan berubah ketika kaya? Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa setengah sahabat itu menerima pusaka harta halal, lalu ditinggalkannya karena takut hatinya akan rusak. Adakah engkau mengharap bahwa hati engkau akan ada lebih takwa dari hati para sahabat? Lalu tiada hilang suatu pun dari kebenaran pada urusan engkau dan hal ikhwal engkau. Sesungguhnya, jikalau engkau menyangkakan yang demikian, niscaya engkau telah membaguskan sangkaan dengan hawa nafsu engkau yang menyuruh dengan kejahatan. Kasihan engkau. Sesungguhnya aku penasihat bagi engkau. Aku melihat bagi engkau bahwa engkau merasa qanaah atau cukup dengan barang yang memadai dari kehidupan atau al-ruhah. Dan engkau tidak mengumpulkan harta bagi amal perbuatan kebajikan. Dan engkau tidak mendatangi untuk perhitungan amal atau al-hisab. Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang diperdebatkan al-hisab atau perhitungan amalnya, niscaya ia diazabkan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki dibawa pada hari kiamat dan ia telah mengumpulkan harta dari yang haram dan dibelanjakannya pada yang haram. Lalu dikatakan, bawalah orang ini ke neraka. Dan dibawa pula seorang laki-laki yang lain yang telah mengumpulkan harta dari yang halal dan dibelanjakan pada yang haram. Lalu dikatakan, bawalah orang ini ke neraka. Dan dibawa lagi seorang laki-laki yang telah mengumpulkan harta dari yang haram dan dibelanjakannya pada yang halal. Lalu dikatakan, bawalah orang ini ke neraka. Dan dibawa pula seorang laki-laki yang telah mengumpulkan harta dari yang halal dan dibelanjakannya pada yang halal. Lalu dikatakan kepadanya, berhentilah. Mudah-mudahan engkau teledor pada mencari ini dengan sesuatu yang telah aku wajibkan atas engkau dari salat yang tidak engkau kerjakan pada waktunya dan engkau sia-siakan pada sesuatu dari rukuknya, sujudnya, dan wudunya. Maka laki-laki itu menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Aku usahakan dari yang halal dan aku belanjakan pada yang halal. Dan aku tidak menyia-nyiakan sesuatu dari apa yang engkau wajibkan atas diriku. Lalu dikatakan padanya, kiranya engkau telah menyombong pada harta ini tentang sesuatu dari kendaraan atau pakaian yang engkau banggakan dengan dia. Orang itu menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Aku tidak menyombong dan tidak membanggakan pada sesuatu. Maka dikatakan kepadanya, kiranya engkau melarang hak seseorang yang aku suruhkan engkau memberikannya kepada keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir. Dia lalu menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Aku usahakan dan yang halal, dan aku belanjakan pada yang halal. Aku tidak menyia-nyiakan sesuatu dari apa yang engkau wajibkan atas diriku. Aku tidak menyombong dan tidak membanggakan. Aku tidak menyia-nyiakan hak seseorang yang engkau suruhkan aku memberikannya. Nabi SAW lalu meneruskan sabdanya. Maka mereka pun datang lalu bertengkar dengan laki-laki itu. Raya mereka mengatakan, "Hai Tuhanku, engkau berikan kepadanya dan engkau kayakan dia. Engkau jadikan dia yang terkemuka di antara kami. Engkau suruhkan dia untuk memberikan kepada kami. Kalau ada, niscaya ia memberikan kepada mereka, dan bersamaan dengan demikian, ia tidak menyia-nyiakan sesuatu yang diwajibkan. Dan ia tidak menyombong pada sesuatu." Lalu dikatakan kepadanya, "Berhentilah sekarang. Berilah kepadaku kesyukuran setiap nikmat yang aku anugerahkan kepadamu dari makan atau minum atau kesenangan." Maka senantiasalah ia diminta yang demikian. Kasihan engkau. Maka siapakah yang mengemukakan persoalan ini yang ada bagi laki-laki itu yang berbalik-balik pada yang halal, berdiri dengan semua hak-hak yang menunaikan segala kewajiban dengan batas-batasnya, yang diperhitungkan dengan perhitungan ini? Maka bagaimanakah engkau melihat adanya dia seperti hal keadaan kita yang tenggelam dalam fitnah dunia, tercampur bauran subhan, nafsu syahwat, dan perhiasan dunia? Kasihan engkau. Lantaran persoalan-persoalan ini, lalu orang-orang yang takwa takut bertampur dengan dunia. Maka mereka rela mencegah diri dari dunia dan berbuat amal dengan segala macam kebajikan daripada mengusahakan harta. Maka bagi engkau, hati-hati harus meneladani orang-orang pilihan itu. Jikalau engkau enggan yang demikian dan mendakwakan bahwa engkau telah sampai kepada warok, takwa, dan engkau tiada mengumpulkan harta selain yang halal, dengan dakwaan engkau untuk menjaga diri dan untuk memberi pada jalan Allah, dan engkau tidak membelanjakan dari yang halal itu selain dengan yang hak, dan hati engkau tiada berubah dengan sebab harta dari apa yang disukai oleh Allah, dan engkau tidak memarahkan Allah pada sesuatu dari perbuatan batiniah engkau dan zahiriah engkau, hati-hati. Maka jikalau adalah engkau seperti itu, dan sebenarnya tidaklah engkau seperti itu, maka sesungguhnya seyogialah bagi engkau bahwa engkau rela dengan yang mencukupi pada kehidupan atau al-bulughah, dan engkau mengasingkan diri dari orang-orang yang mempunyai harta apabila mereka bangun berdiri untuk meminta, dan engkau mendahului bersama rombongan pertama dalam rombongan Nabi pilihan Sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang menahan engkau untuk meminta dan perhitungan amal atau al-hisab. Maka ada kalanya selamat dan ada kalanya binasa. Karena sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga orang-orang muhajirin yang miskin sebelum orang-orang muhajirin yang kaya dengan 500 tahun. Diriwayatkan At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk ke surga orang-orang mukmin yang miskin sebelum orang-orang mukmin yang kaya. Mereka lalu makan dan bersenang-senang, dan yang lain duduk berjongkok atas lutut mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sebelum kamu ada tuntutanku, kamu adalah penguasa dan raja manusia. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang kamu perbuat pada apa yang aku berikan kepadamu. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa setengah dari ilmu mengatakan, setengah ahli ilmu mengatakan, tiada menggembirakan aku bahwa aku mempunyai binatang kendaraan yang cantik, sedang aku tidak berada dalam rombongan pertama bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan barisannya. Hei kaumku, maka berlomba-lombalah dalam perlombaan bersama orang-orang yang kurang harta dalam rombongan Rasul-Rasul Alaihi Salam. Hendaklah kamu itu orang-orang yang takut dari terbelakang dan terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana takutnya orang-orang yang takwa. Sesungguhnya telah sampai riwayat kepadaku bahwa sebagian sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, merasa haus. Lalu beliau meminta minum, dan maka dibawa kepadanya minuman dari air dan madu. Tatkala dirasakannya, lalu ia tertekik oleh setitik air mata. Kemudian ia menangis dan membawa tertangisnya orang-orang yang berada di situ. Kemudian ia menyapu air mata dari mukanya dan ia pergi untuk berbicara. Maka ia kembali dalam menangis. Tatkala banyak tangisnya, maka orang-orang bertanya kepadanya, adakah semua ini dari karena minuman itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya. Sewaktu aku pada suatu hari berada pada sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada seorang pun bersama beliau di rumah selain aku, lalu beliau menolak dari dirinya dan beliau bersabda, jauhkan engkau daripada aku. Lalu aku bertanya kepadanya, demi bapakku dan ibuku, aku tidak melihat seorang pun di hadapan engkau, maka dengan siapa engkau berbicara? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, dunia ini memanjangkan badannya melihat kepadaku dengan leher dan kepalanya. Lalu ia mengatakan kepadaku, hai Muhammad, ambillah aku. Lalu aku menjawab, jauhkan engkau daripadaku. Dunia itu lalu mengatakan, jikalau engkau terlepas daripadaku, hai Muhammad, maka sesungguhnya tiada akan terlepas daripadaku orang-orang sesudah engkau. Maka aku takut, kata Abu Bakar, bahwa dunia ini telah menghubungi aku, ia memutuskan aku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Al-Basar dan Al-Hakim dari Zaid bin Arqam. Hai kaumku, maka mereka orang-orang pilihan itu menangis karena takut akan diputuskan mereka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh minuman dari yang halal. Kasihan, engkau berada dalam bermacam-macam nikmat dan nafsu syahwat dari usaha-usaha haram dan syubhat yang tidak engkau takut akan terputus. Cis bagi engkau, alangkah besarnya kemudahan engkau, kasihan engkau. Maka jikalau engkau tertinggal pada hari kiamat dari Rasulullah SAW, Muhammad al-Mustafa atau yang pilihan, niscaya engkau akan melihat huru-hara di mana para malaikat dan nabi-nabi takut daripadanya. Sesungguhnya, jikalau engkau terlido daripada perlombaan, maka sesungguhnya akan panjanglah jalan bagi engkau untuk menghubunginya. Dan jikalau engkau menghendaki banyaknya harta benda dunia, niscaya akan jadilah engkau pada perhitungan amal atau hisab yang sukar. Dan jikalau engkau tiada merasa qanaah atau cukup dengan yang sedikit, niscaya akan jadilah engkau pada lama berhenti di hari kiamat, berteriak meminta tolong dan meratap. Dan jikalau engkau rela dengan hal keadaan orang-orang yang tinggal di belakang, sesungguhnya engkau akan terputus dari orang-orang golongan kanan atau ashabul yamin, dan dari utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Dan akan terlambat engkau dari kenikmatan orang-orang yang memperoleh nikmat. Dan jikalau engkau menyalahi daripada perihal keadaan orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, niscaya sesungguhnya engkau berada dalam golongan orang-orang yang terburuk dalam huru-hara hari kiamat. Maka pahamilah apa yang kamu dengar. Kasihan engkau. Kemudian, jika engkau mendakwakan bahwa engkau dalam contoh orang-orang terdahulu yang pilihan, yang merasa cukup atau qanaah dengan sedikit, zuhud pada hal yang halal, engkau memberikan harta engkau, mengutamakan orang lain atas diri engkau sendiri, engkau tidak takut miskin, engkau tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok, marah untuk membanyak-banyakkan harta dan kekayaan, rela dengan kemiskinan dan percobaan karena malapetaka, gembira dengan sedikit dan kemiskinan, senang dengan kehinaan dan kerendahan, benci kepada ketinggian dan diangkat-angkat, kuat pada urusan engkau dan tiada berubah hati engkau dari petunjuk, maka sesungguhnya engkau telah memperhitungkan diri engkau sendiri pada Allah. Engkau telah mengokohkan urusan engkau semua menurut apa yang bersesuaian dengan keridaan Allah. Engkau tidak berdiri pada meminta-minta dan tidak akan diadakan perhisaban atau perhitungan amal dari orang-orang yang bertakwa seperti engkau. Sesungguhnya, engkau mengumpulkan harta halal untuk diberikan pada jalan Allah. Kasihan engkau, hai orang yang tertipu. Maka pahamilah akan urusan dan tunjukkanlah perhatian. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa meninggalkan kesibukan dengan harta dan mengosongkan hati dari yang lain untuk zikir, tadzakur atau mengingat diri, dzikir atau mengingatkan orang lain, pikir dan mengambil ibarat atau itibar itu lebih menyelamatkan agama, lebih memudahkan hisab, lebih meringankan pertanyaan, lebih mengamankan dari ketakutan hari kiamat, lebih membanyakkan pahala dan lebih meninggikan kadar engkau berlipat ganda pada sisi Allah. Telah sampai diwahyukan kepada kami dari sebagian sahabat bahwa sahabat tersebut mengatakan, jikalau adalah seorang laki-laki mempunyai banyak dinar dalam kamarnya yang akan diberikannya kepada orang-orang yang memerlukan, dan ada laki-laki yang lain yang berzikir kepada Allah, niscaya dengan berzikir itu yang lebih afdal atau lebih utama. Ditanyakan kepada setengah ahli ilmu tentang orang-orang yang mengumpulkan harta untuk amal kebajikan, maka ahli ilmu itu menjawab, meninggalkan mengumpulkan harta itu lebih baik baginya. Telah sampai riwayat pada kami bahwa setengah tabi'in, tabi'in artinya pengikut, yang dimaksudkan ialah para pengikut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi atau angkatan sesudah sahabat. Ditanyakan tentang dua orang laki-laki, yang seorang mencari dunia yang halal, maka diperolehnya. Lalu disambungnya silaturahim dengan dunia itu dan didahulukan untuk dirinya. Adapun yang seorang lagi, ia menyampingkan dunia, maka tidak dicarinya dan tidak diperolehnya. Maka manakah yang lebih afdal? Tapi ini itu menjawab, demi Allah, adalah amat jauh di antara keduanya. Yang menyampingkan dunia itu lebih afdal sebagaimana di antara masyrik atau tempat terbenam matahari dan maghrib, tempat terbenam matahari dari bumi. Kasihan engkau. Maka keutamaan ini bagi engkau dengan meninggalkan dunia terhadap orang yang mencari dunia. Dan bagi engkau pada masa dekat atau pada masa di dunia, jikalau engkau meninggalkan kesibukan dengan harta, bahwa yang demikian itu lebih menyenangkan atau lebih mendatangkan istirahat bagi badan engkau, lebih menyedikitkan kepayahan engkau, lebih mendatangkan nikmat bagi kehidupan engkau, lebih merelakan bagi hati engkau dan lebih menyedikitkan kesusahan engkau, maka apa alasan engkau pada mengumpulkan harta, dan engkau dengan meninggalkan harta itu lebih utama daripada orang yang mencari harta untuk amal kebajikan. Ya, benar. Dan kesibukan engkau dengan zikir kepada Allah itu lebih afdal daripada memberikan harta pada jalan Allah. Maka berhimpunlah bagi engkau kesenangan masa yang dekat atau masa di dunia, serta selamat dan kelebihan pada masa yang lambat atau masa akhirat. Kemudian, maka jika lo ada pada mengumpulkan harta itu besar kelebihan, niscaya haruslah atas engkau dalam akhlak luhur mengikuti nabi engkau. Karena Allah telah memberi petunjuk atau hidayah kepada engkau dengan sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau rela apa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi dirinya dengan menjauhkan dunia. Kasihan engkau. Pahamilah apa yang engkau dengar. Dan hendaklah engkau dengan keyakinan bahwa kebahagiaan dan kemenangan itu pada menjauhkan dunia. Maka berjalanlah bersama bendera Nabi pilihan yang mendalui ke surga tempat kediaman atau jannah dan makwa. Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghulu orang-orang mukmin dalam surga ialah orang apabila ia memakan siang, niscaya ia tidak memperoleh untuk makan malam. Apabila ia meminta pinjam atau berhutang pada orang, niscaya ia tidak memperoleh pinjaman. Ia tidak mempunyai kelebihan pakaian selain apa yang menutupi badannya. Ia tidak sanggup berusaha apa yang tidak diperlukannya. Ia bersore hari dan berpagi hari serta yang demikian, yang rela apa yang ada dari Tuhannya. Maka mereka bersama orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah nikmat kepada mereka, yaitu nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid, dan orang-orang soleh. Dan baiklah mereka itu menjadi teman. Hadis ini diriwayatkan atau berani dari Abu Hurairah. Ketahuilah, wahai saudaraku, manakala engkau mengumpulkan harta ini sesudah penjelasan tersebut, maka sesungguhnya engkau membatalkan apa yang engkau dakwakan, bahwa engkau mengumpulkan harta itu untuk kebajikan dan keutamaan. Tidak, akan tetapi, engkau mengumpulkannya karena takut dari kemiskinan. Engkau mengumpulkannya untuk kenikmatan, perhiasan, berbanyak-banyakan, kesombongan, ketinggian, riya, sum'ah, atau untuk didengar orang, keagungan dan kemuliaan. Kemudian, engkau mendakwakan bahwa engkau mengumpulkan harta itu untuk amal kebajikan. Kasihan engkau. Bermurokobahlah akan Allah. Dan malulah dari dakwaan engkau itu. Hai, orang yang tertipu.